Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal musyahidun kiram wal mustaminul ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla. Kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini, fi hadhil lailah, naltaqi marratan ukhra, kita kembali bertemu fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, dalam kajian bahasa Arab yang al-mahbubah yang kita cinta ini. Alhamdulillah waqad wasalna ila at-tadrib as-sabi', kita telah sampai pada latihan yang ketujuh min ad-dars as-sabi', pelajaran yang ketujuh. Fi hadhihi al-lailah sanakhthu, kita akan melangkah pada latihan ats-tsamin, tamrin ats-tsamin wat-tasi', insyaallah sanunjiz fi hadhihi al-laila, kita akan rampungkan pada malam ini as-safha ats-tsamina was-sittun, halaman 68 min al-mujallad ats-tsalits, yaitu jilid yang ketiga min kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami' al-Islamiyah al-Munawwarah. Taib, sebagaimana biasa saya tidak akan banyak membaca. Ini kena pelajaran sudah tinggi, antum yang akan lebih aktif. Saya akan minta pada antum semuanya, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, untuk bisa aktif dalam pembelajaran ini. Insyaallah dengan demikian antum insyaallah akan bisa mentelaah kitab-kitab berbahasa Arab yang kita cintai, terutama hadis-hadis Rasulullah SAW maupun kitab-kitab karangan para ulama sahabat salih terdahulu, baik terkait dengan akidah, fikih dan sebagainya. Taib, kita minta pada salah seorang ikhwah yang ada di sini, Fadli Akhil Karim, Iqra, coba baca At-Tadribu Thamin, latihan ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tadribu Thamin. Bayyin naw'a kullin minal mustaqatil atiyati. Nah. Tentukan atau jelaskan jenis dari setiap dari al mustaqatil atiyah. Taib. Yani, hadil kalimat, semua ini katakan al-kalimat mustaqah, kalimat yang memiliki akar kata. Akar kata. Ya. Ini akar kata dari fi'il. Dari fi'il, karena ini bagaimanapun terjadi khilaf ulama bahwa akar kata dari satu kata apakah fi'il madhi atau masdar. Hadza khilaf. Dan hadza laisa muhimman jiddan. Ini bukan satu hal yang sangat penting bagi kita. Ya. Seperti sini mar'iyun, ini katakan ala isim mustaq dari kata apa? Dari kata ro'ah. Dari kata ro'ah kalau fi'il madhinya. Kalau masdarnya apa? Ru'yah. Naam, atau ra'yun. Taib. Coba antum tentukan mar'iyun. Nah, ini isim apa namanya? Yang jelas ini sudah kita pelajari. Isim apa yang sudah kita pelajari? Isim fa'il, isim zaman, maf'ul, berurut, isim maf'ul, isim zaman, nah, isim makan, zaman dan isim makan, isim kemudian isim alat. Nah. Taib, fadal. Mar'iyun. Mar'iyun. Nah, ini isim apa ini mar'iyun ini? Hal huwa isim maf'ul, atau isim makan, atau isim alat? Nah, lihat pola mimnya baris apa? Iya. Maf maf'ul. Naam, jayid. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Asluhu mar'uyun. Asluhu madha? Mar'uyun. Mar'uyun. Itu asalnya. Jadi apa? Mar'iyun. Bisa lihat kembali pelajaran yang lalu. Jayid. Saya tidak akan terangkan lagi. Sudah cukup pelajaran lalu. Tinggal dibuka kembali. Taib asani. Asani mar'ayun. Mar'an. Mar'an. So? Mar'an. Naam. Dharab. Isim apa? Isim zaman. Atau isim makan dan isim zaman. Iya. Mir'atun. Mir'atun. Isim ala. Isim ala. Mana mir'a? Kaca. Kaca. Cermin ya. Mir'atun. Cermin. Jadi mar'iyun yang dilihat. Kemudian mar'an adalah tempat atau waktu melihat. Melihat. Kemudian mir'ah adalah alat untuk melihat. Melihat. Nah, itu apa? Cermin. Cermin. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan, kita minta pada para peserta hanam. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-8, halaman 68. Akhir dari pelajaran ke-7, silakan. Di 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Nah. Di Solo. Taib. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Ahlan wa sahlan fikum. Taib. Nah wa iyak. Tafadhali. Tafadhali. Iqra'i. Baca. Tak. Mikyalun. Jayid, mikyalun. Nah. Ai isim? Isim alat. Isim alat. Ahsan. Ala wazan timbangan mif'al. Baik. Mana mikyal? Halo, Ummu Abdullah. Alat menakar. Alat untuk menakar. Jadi apa saja alat untuk menakar dikatakan mikyal. Iya. Takaran ya. Baik. Thumma. Makilun. Makilun. Iya. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Jayid. Naam. Makilun isim maf'ul. Asluhu makilun. Asluhu madha? Makilun. Iya. Makilun. Baik. Jim. Jim. Fatihun. Atihun, iya. Isim fa'il. Isim fa'il, jayid, naam. Iya, summa? Miftahun. Miftahun, iya. Alat, isim alat. Isim alat, sahih? Kunci. Kunci, kunci. Jadi alat untuk membuka, miftah, iya. Kunci. Maftuhun. Maftuhun, isim maf'ul. Iya. Mana maftuh? Katakan maftuh yang dibuka. Dibuka. Al-bab maftuh. Jadi bu, pintu apa? Pintu yang dibuka. Yang dibuka. Terbuka. Nah. Buka. Taib. Dal. Dal. Maulidun. Maulidun. Iya. Isim apa? Isim maf'ul. Hah? Isim makan. Isim makan. Zaman. Dan isim zaman. Maulid. Iya. Makan. Maulid. Tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Tuma? Mauludun. Mauludun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Arti maulud? Yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Jazakillah khair. Ummu Abdillah. Disalam. Barakallahu fiik. Wa hayyakillah. Kita berikan kesempatan kembali. Diulang kembali atau dilanjutkan latihan? Lanjutkan, iya. Latihan atau tamrin yang ke-9, at-tasi', masih di halaman yang sama. Silakan di 021-823-6543. Silakan, halo. Baik, terputus. Silakan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab. Dan pertanyaan Anda bisa ajukan secara langsung atau via pesan singkat di 081-317-76543. Kita terima untuk penelpon yang kedua. Halo. Taib, silakan. Halaman 68 di tamrin yang ke-9. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Sofiah di Muara Enim. Abu Sofia di Muara Enim. Dikeraskan suaranya Pak ya, agak kecil. Baik, Abu Sofia di Muara Enim. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Halo? Mau nanya aja Ustaz ini, Ustaz. Oh iya, iya, iya. Silakan Pak. Iya, masalah tasrif Ustaz. Iya. Jadi, ini saya pernah menemukan apa, di dalam fi'il madi misalnya Ustaz. Mm-hmm. Itu wako Ustaz ya. Apa? Kata wako. Iya. Wako Ustaz. Iya, iya. Jadi, pas mapulnya, isi masdar, masdarnya Ustaz. Masdar. Jadi, wikoyatan gitu Ustaz. Iya. Itu kan dari muzakkar ke mu'anas. Itu memang ada wazan tertentu atau tidak Ustaz? Oh gitu, iya, iya, iya. Ya, karena sering ditemukan seperti itu Ustaz. Iya betul. Soalnya lagi khosiyah. Terus masdarnya khosiyatan gitu. Khosiyatan. Iya, nah itu tolong dijelaskan. Apa itu ada wazan tertentu? Atau memang kekhususan saja itu Ustaz? Iya, iya. Baik. Itu saja Bu Sofia. Iya Ustaz. Iya, baik. Afwan. Jazakallah khair. Mubasyaran wa akhir. Memang masdar ya. Masdar sulasi ada yang sifatnya qiyasi, tapi secara umum itu lebih banyak sama'i ya. Lebih banyak sama'i. Nah, oleh karena itu di dalam kamus apa saja itu diungkapkan. Diungkapkan. Ya, kenapa? Karena sebagian wazannya adalah sama'i, maka perlu disebutkan. Nah, baik dia apa qiyasi maupun sama'i itu dalam kamus disebutkan. Nah, oleh itu apa ketika kita untuk mengetahui masdar itu perlu sekali kita merujuk pada kamus. Tidak semuanya dia maka kita merbutah. Daraba yadribu darban. Iya. Terkadang dalam satu kata memiliki masdar lebih daripada satu. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi kata-kata Quran itu adalah masdar daripada qara'a. Nah, qira'atan wa qur'anan. Coba darasa yadrusu darsan wa dirasatan. Nah, memiliki banyak masdar. Terkadang memiliki atib tertentu. Ya, kalau darsan itu pelajaran, kalau dirasa itu belajar. Nah, oleh karena itu, harus kita kembali kepada kamus untuk mengetahui. Tidak bisa kita membuat masdar sendiri. Ya, beristihad sendiri. Tidak. Ya. Nah, kalau mau melihat, silakan salah satu kitab juga bisa dilihat kitab ya memang ini juga diperjualbelikan, yaitu kitab silsilah. Silsilah apa? Kitab silsilah. Nah, ini yang dipakai di Lipia. Nah, di Lipia ada kitab tasrifnya, ada nahu, ada tasrif. Nah, dalam bagian tasrif kitab saraf, di situ juga diungkapkan beberapa wazan untuk masdar. Berapa wazan untuk masdar? Nah, itu pada jilid yang keempat. Nah, jilid keempat. Nah, jadi kitab silsilah namanya, kitab silsilah yang dipakai untuk lipiah untuk edat lugawi. Ini juga kitabnya bagus, nah, untuk menambah wawasan. Nah, itu bisa dilihat dalam pada apa jilid yang keempat itu. Ya, jadi saya anjurkan Ustaz Abu Sofia ya. Abu Sofia. Iya, Abu Sofia. Iya, untuk kembalilah pada kamus ya. Kembali pada kamus untuk melihat masdar. Insyaallah dengan kamus itu kita akan apa? Lebih mudah dan insyaallah akan lebih apa? Mengetahui tentang masalah masdar. Lagi-lagi saya katakan tidak semua masdar itu memiliki ta marbutah. Iya. Taib. Taib. Jazakallah khair Abu Sofiah di Muara Enim. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543 terkait dengan tamrin atau yang ke-9. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Taib. Ahlan. Taib. Tafadhali. Rakam tasi. Barakallahu fikum. Wa iyyak. Ini saya punya pertanyaan Ustaz. Oh iya iya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kalau untuk saya sendiri itu sama apa enggak itu kata-katanya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Untuk apa? Untuk saya sendiri, untuk ana sendiri. Untuk ana? Iya. Untuk fi'il madhi dan mudhari? Iya. Mm-mm. Ada contoh kalimat mungkin bisa lebih jelas? Ya, perkataannya sama apa enggak dengan penunjuk untuk yang mereka dan kamu gitu. Maksudnya? Sama apa enggak itu perkataannya antara fi'il mudhari' dan fi'il. Baik, kalau fi'il madhi menunjukkan saya adalah yaitu apa? Tambahan ta di akhir berbaris dhamma. Berbaris dhamma dan sebelumnya sukun. Jadi untuk mudahnya lihat kamus, kemudian sukunkan tambah ta di akhir baris dhamma, sukunkan sebelumnya. Kalau anti buka umpamanya kata daraba, daraba, ya memang dalam kamus tidak akan ada dijumpai apa kata darabtu, darabta, darabtu itu tidak ada. Paling disebut apa kata kerja asli. Kata kerja asli, daraba, jalasa, fataha. Nah, untuk menunjukkan saya, tambahkan tah baris dhamma, kemudian apa? Kemudian baris sukunkan sebelumnya. Atau sukunkan huruf akhir, daraba, huruf akhir ba, sukunkan akhir, tambah tah baris dhamma. Darabtu, jalasa, jalastu, fataha, fatahtu, kataba, katabtu. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, kalau dia fi'il mudhari, itu adalah huruf hamzah sebelum awal, huruf anza. Ditulis alif, kemudian di atasnya hamzah. Dia ditulis, ditulis apa? Pakai alif, di atasnya huruf hamzah. Umpamanya, yadribu, adribu. Yaktubu, aktubu. Nasara, yansuru, ansuru. Nah, ini juga gampangnya adalah bisa lihat di kamus. Memang rata-rata kamus itu hanya memberikan apa? Tanda ain mudhari. Tanda ain mudhari. Kecuali kalau beberapa kamus seperti kamus Yunus itu bagus untuk pemula. Karena kamus Yunus itu disebutkan atau ditulis fi'il mudhari-nya. Nah, itu saya anjurkan bagi pemula bisa merujuk kepada kamus Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus. Rahimahullah ta'ala. Nah, di situ disebutkan apa? Contoh. Ya. Ini kelihatan masih pemula ya. Ya. Umpamanya kita buka Kamus Yunus, darasa Profesor Kamus Yunus. Nah, itu sebab mudhari'nya disebutkan. Ya, drusu ditulis oleh beliau. Nah, memang kamus itu untuk pemula. Darasa yadrusu. Ini darasa ini kata kerja asli. Belum ada perubahan, fi'il madhi, lampau. Nah, kalau untuk saya katakan tambah ta, ini ta, baris dhamma, tambah ta. Sedangkan sebelum ta atau huruf akhir daripada kata kerja asli, sukunkan. Darastu, berarti saya telah belajar. Nah, saya telah belajar. Nah, kalau mudhari'nya ini dia, setelah fi'il madhi, fi'il mudhari'. Setelah fi'il madhi, fi'il mudhari', itu disebutkan darasa yadrusu. Kalau saya tukar ianya dengan hamzah, ha, adrusu, harakat tidak berubah. Adrusu, yang berubah adalah ya tukar hamzah. Adrusu, saya sedang belajar. Nanti apa kataba, kita lihat dalam kamus. Ya, kataba, ya, lihat aja seperti kamus biasa ya. Biasanya saya juga lihat ya. Kata asli apa? Ya, lihat bagian kaf. Kata balik bagi kaf. Nanti akan setelah kaf cari setelah huruf keduanya ta. Nah, selanjutnya akan ketemu huruf ketiganya ba. Ya, kata ba. Akan ketemu itu. Nah, asalkan rajin-rajin buka kamus. Nah, kemudian ditulis oleh pengarang. Ya, kata ba yaktubu. Ya. Yaktubu. Nah, demikian juga kalau saya katab, sukunkan tambah ta, katab tu, tu arti saya. Kalau fi'il mudhari, hamzanya aktubu, saya sedang menulis. Ya. Demikian juga jalasa, ya, jalasa, jalastu, mudhari'nya apa? Ya jelisu. Nah, ya jelisu. Terkadang ain fi'ilnya dhammah, ini ain fi'il. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi fa fi'il, lam, ain fi'il, lam fi'il. Ini istilahnya dalam ilmu sharaf. Ya, untuk memudahkan. Kena mengacu pada fa'ala. Fa'ala, itu timbangannya. Ya jelisu, ain mudhari'nya. Ini fa fi'il, fa fi'ilnya apa? Afan, ini fa fi'il, ini ain fi'il, lam fi'il. Nih. Ini fa fi'il tadi huruf jim, ini ain fi'il kasrah. Kasrah. Kadang-kadang ain fi'ilnya kasrah pada fi'il mudhari. Kadang-kadang dhamma, ini dhamma. Kadang-kadang fathah, fataha. Nah. Fataha yaftahu. Yaftahu. Nah. Fathah ain fi'ilnya. Jadi kalau saya mudhari tukar ya-nya dengan hamzah. Hamzah. Jadi aktubu, ajlisu, aftahu, arti saya sedang membuka. Nih kamus Muhammad Yunus, tapi kamus lainnya, baik terutama kamus Arab, itu fi'il mudhari-nya enggak ditulis. Enggak ditulis. Nah, kenapa? Untuk menyingkat. Contoh kita kembali tadi darasa. Kalau fi'il madhinya disebutkan. Kemudian setelah ini kasih garis, ada garis. Kemudian kasih harakat dhammah. Nah, ini isyarat bahwa ain fi'il mudhari'nya baris dhammah. Ain mudhari'nya baris dhammah. Jadi yadrusu. Nah, yadrusu. Nah, kalau yajlisu jalasa, kita buka jalasa. Kemudian baris kasrah dia. Berarti ain fi'il mudhari'nya ini ain fi'il pada fi'il madhi fathah. Ain fi'il mudhari'nya kasrah. Jadi yajli, yajlisu. Nah, fataha. Kemudian setelah itu ada garis. Kemudian kasih. Di situ di atas garis ada baris fathah. Menunjukkan bahwa ain fi'il mudhari. Ain fi'il pada fi'il mudhari berbaris fathah. Berarti apa? Yaftahu. Yaftahu. Nah, itulah rata-rata kamus, ya, terutama kamus Arab, ya, jadi singkat. Jadi sekali lagi, kalau untuk saya, fi'il madinya tambah ta, baris dhamma, sebelumnya sukun. Katab darastu, katabtu, jalastu, fatahtu, kharaja, kharajtu, zahaba, zahabtu. Kalau mudhari, di awalnya pakai hamzah. Ya, di awalnya pakai hamzah. Nah, itulah perubahan arti saya. Dan begitulah, kalau untuk engkau, darasta. Kalau wanita, darasti. Tapi saya anjurkan untuk apa? Beli kitab tasrif, ya. Kitab saraf, tasrif. Nah, itu juga dijelaskan perubahan, apa? Perubahan dhamir untuk pada fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Wallahualam. Masyaallah, jazakallah khair atas penjelasannya, sudah terperinci. Jawab pertanyaan Ferliana dari situ Bunda, barakallahu fik. Jazakallah khair. Taip, tapi kita belum mendapatkan jawaban dari tamrin yang ke-9 saja. Oh, iya, iya. Masih kita buka. Silakan di layanan interaksi kami selanjutnya di 0218236543. Latihan terakhir di pelajaran ke-7 ini di halaman 68. Silakan. Taip, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Irfan. Di mana? Abu Irfan. Di mana? Si Bandung. Abu Irfan di Bandung, Teh Ahlan. Tapi sedikit dikecilkan dulu volume suara radio atau TV-nya. Televisinya ada feedback. Baik, jazakallah khair Abu Irfan. Silakan. Atasi. Naam, atasi. Tafadhol. Hati Jamal Asmail Atiyah. Naam. Atiyata atau atiyati? Atiyati. Atiyati. Hah? Atiyati. Limada? Naab. Naali? Naali. Jam'i. Hah? Itu bukan jam'i, jam'a kan? Hati jam'a. Jam'a itu mansub. Kenapa mansub? Nah, mudhof ilaih. Bukan, bukan itu kalau ditinjau pada jam' al-asma itu mudhaf mudhaf. Tapi kedudukan jam'a dalam kalimat apa ini? kerukan ta dan kalimat, jabatan katanya? Maf'ulun bih. Maf'ul bih ahsan. Maf'ul bih. Kena hati itu fi'il amar. Fi'il amar, ya. Ya, atau isim fi'il amar. Naam. Thumma al-atiyata al-atiyati. Al-atiyati. Kenapa? Ataf li asma'i. Ataf atau na'at? Na'at. Na'at. Kalau ataf mesti ada huruf atafnya, ya. Jadi na'at bagi asma'i. Yes. Ya. Tafadhal. Tarjim. Tarjim. Naam. Perhatikan, hati perhatikan. Enggak, datangkan. Oh, datang. Berikan, iya. Datangkan. Iya. Bentuk-bentuk jamak. Hmm. Dari isim-isim berikut ini. Berikut ini. Isim-isim di bawah ini. Iya, iya. Isim-isim berikut ini. Jaid. Talibatun. Naam. Talibatun. Hah? Talibatun. Talibatun, jamaknya apa? Talibatun. Bukan. Apa mana talibatun? Permintaan. Nah, itu kalau apa talibatun, jamaknya talabat. Ada perubahan. Talabat. Iya, talabatun, bukan talibatun. Oh, nah. Talabatun. Talabatun, betul. Talabatun. Jadi talibatun itu dimana matlub, ya. Nah, nah. Matlub yang diminta atau permintaan. Jadi jamaknya talabatun. Permintaan, permintaan. Permintaan, permintaan. Iya. Talabatun. Nah, iya. Ustaz. Asani. Nah. Asani. Iya. Tirazun. Tirazun. Jam, jam, jamu. Jamuha. Jamuha. Turuzun. Ah. Turuzun. Sudah ada di dalam apa? Di dalam nas yang sudah kita pelajari. Ada dalam nas. Apa jamaknya? Dalam nas sudah ada. Iya. Coba sebutkan jamaknya dalam nas. Tirozi. Dalam nas ada. Iya, memang jamaknya macam itu. Mm-hmm. Coba sebutkan dalam nas dulu. Nah, Ustaz. Dalam hiwar. Dalam hiwar. Wujud. Ada? Itu di baris ke berapa itu? Ummu Ahmad. Ar-Rabi'. Naam. Ummu Ahmad. Iya. Bala walakinnaha minat tirazil qadim. Selanjutnya. Ummu Ahmad bala walakinnaha minat tirazil qadim. Waqad ja'ad fi suqil an. Suqil ana atrizatun. Atrizatun. Ini juga jama' atrizah. Atrizah. Itu jamak taksir. Tadi jamak tadi sebutkan lagi, ulang kembali. Turuzun. Turuzun. Jangan pakai wow, ya, bukan turuzun, ya. Turuzun. Turuzun. Iya, itu juga jamak, jamak taksir. Jadi tirazun jamuha atrizah wa turuzun. Turuzun. Iya. Jahit, mana tiraz? Tiraz model. Model, betul. Iya. Tiraz model. Summa? Summa mutaffifun. Iya. Jam'uha mutaffifuna. Iya, sahih, mutaffifuna. Ini jama' apa ini? Mutaffifun? Jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Sahih, ini jama' muzakkar salim itu tidak akan disebutkan dalam apa? Dalam kamus, karena dia itu qiyasi. Nah, Ustaz. Nah, sedangkan jama' taksir ini yang banyak disebutkan, karena dia banyaknya sama'i. Tapi, Masya Allah, ahsanta. Barakallahu fik, ya akhil karim. Wa fik, ya barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Irfan di Bandung. Iya. Ya, ini sebagai apa, beberapa kata saja, ya, yang diuji di sini terkait jamaah. Lagi-lagi saya anjurkan, untuk mengetahui jamaah, kita harus merujuk ke mana? Ke kamus, ya, atau mu'jam. Ya, ini sangat penting. Ya. Biasanya kasih mungkin bagi pemula, saya perlu juga saya beritahukan, iya, iya, kita mencari jamak kitab, iya, jamak kitab, kita buka bagian kaf, iya, kataba, nah setelah ada kataba, lihat di bawahnya selanjutnya, kita akan temukan kata-kata kitab, iya, iya. rata-rata kamus disebutkan kitab, kemudian ada kasih tanda gini. Ini maksud jamak. Jam'uha, jamaknya adalah. Nah, setelah itu ditulisnya apa? Kasih harakatnya. Kutub. Kutub. Nah, ini maksud istilah apa? Jim itu singkatan daripada jam'uha. Jamaknya, jamak apa? Jamak kitab itu kutub. Nah, jam'uha kutub. Nah. Jumat dari tadi tiraz, banyakkan tiraz. Iya, kita cari dalam kamus. Tirazun. Nah, nanti kasih apa? Kalau disebut jamaknya. Iya. Biasa disebut. Kadang-kadang enggak disebutkan. Iya. Mungkin karena sudah maklum itu gimana. Yang jelas tirazun kita akan jumpai jamaknya apa? Kebanyakan jam'uha turuz. Iya. Ini jamak taksir. Turuzun. Wa. Nah, dikasih jamak lagi. Wa atriza. Iya. Wa atrizatun. Nah, begitulah. Ini bagi pemula. Nah, jadi saya anjurkan. Lihat kamus. Lihat kamus. Mau kamus yang kecil seperti Muhammad Yunus atau sejenisnya, atau kamus yang besar dari itu. Kalau enggak kamus Arab langsung. Arab. Arab dengan Arab. Iya. Dijelaskan dengan bahasa Arab. Ini terutama bagi yang sudah menguasai bahasa. Iya. Taib, kita cukupkan latihan ini. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan pelajaran yang ke-8. Iya. Tapi hendakkah surah sah? Mungkin untuk bayin. Nah, oh ya. Taib. Kita lihat itu ada gambar bawah itu mikhal mikhlabu. Ini makna mikhlab yang kita cakar. Ada dalam nas. Iya, mikhlab. Arti mikhlab itu kuku ya. Kuku. Bukan jari ya. Jangan salah dipahami. Kuku. Ini kuku apa? Kuku burung. Iya. Mikhlab itu ada adhafir tuyur. Jadi kalau orang itu dhufur. Jangan istilah mikhlab bagi orang, enggak ada. Jadi mikhlab ini khusus istilah untuk apa? Burung. Ya, mikhlab. Jadi mikhlab kuku burung, ya. Ini sebagai senjata dia untuk mangsa. Ya. Seperti apa? As-saqar, burung apa? Burung elang. Nah, memiliki mikhlab. Ya. Kemudian al-mi'jan. Al-mi'jan. Kalau asa, beda asa. Kalau asa itu tongkat, itu umum ya, istilah asa. Kalau mi'jan itu khusus, itu tongkat yang kepalanya apa? Belok, bengkok. Iya. Ini dikatakan mi'jan. Jadi, Masya Allah, bahasa Arab ini memiliki apa? Bahasa yang kaya. Ya. Punya istilah tersendiri. Ini arti al-mi'jan. Taib. Ad-darsu tsamin. Ya, saya tidak akan baca. Antum sekalian yang baca para peserta maupun akh yang ada di sini. Taib. Tafadhal akh Karim. Coba antum mulai untuk pelajaran al-thamin. Ad-darsu tsamin. Pelajaran ke-8. Bismillah. Ad-darsu tsamin. Al-thaminu atau thamin atau thamini. Ad-darsu tsamin. Al-thaminu. Kenapa? Sifat. Sifat atau na'at. Ya, na'at. Taib. Al-mashtari. Alaydak. Laysa al-mashtari. Perhatikan. Kenapa al-mashtari? Al-mushtari. Al-mushtari. Nah, ini harakatnya salah. Nah, harakatnya salah. Kena isim fa'il. Ya. Naam. Alaydak. Timbangan apa ini? Sebentar. Timbangan apa? Apa timbangan ini? Wazan ini? Maf'al. Hah? Bukan. Ini kan mushtari itu kan isim fa'il. Isim fa'il, bukan isim maf'ul. Jadi isim fa'il. Fi'ilnya apa? Kalau sulasinya, syara. Syara. Yashri. Syara. Yashri. Nah, ini timbangan apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Ishtara. Yashtari. Maknanya sama ya. Maknanya sama. Syara dan ishtara maknanya sama. Iya. Nah, ishtara timbang ifta'ala. Coba tasribkan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Terus. Ifti'alan. Ifti'alan. Muf. Muf. Ta'ilu. Ta'ilu. Berarti mimnya baris apa? Dhamma. Dhamma kan? Bukan fathah. Nah, itu makanya di sini. Jelas sekali kesalahannya. Iya. Iya. Jadi muftailun isim fa'il, muftailun. Isim maf'ulnya muftaalun. Itu isim maf'ul. Jadi ishtara yashtari ishtira'an. Mushtarin. Mushtarin. Kalau pakai alif lam, ianya muncul al-mushtari. Isim maf'ulnya mushtaran, al-mushtara. Iya. Jadi al-mushtari. Jadi harakatnya apa? Salah ya. Ya mungkin ini yang jelas ini salah cetak. Ya. Jadi bukan fathah tapi apa? Dhammah. Al-mushtari. Taib, tafadhal. Aladaika aqlamun? Heeh. Naam, ladaina aqlamun ladaina sahibul mahal. Naam. Naam, ladaina aqlamu hibrin wa aqlamu wa aqlamun jafatun. Naam. Al-mushtari a'tini dhaka. Yushiru ila qalamin. Hadha la alladhi faqahu. Hadha na'am wa a'tini qalama rasasin. Hadha qalamu rasasin. A'tini daftaran. Ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun. Ayya naw'in turid? Uridu daftaran dha waraqin musattarin ala ghilafihi kharitatul alami. Ala ghilafihi kharitatul alami al-islami. Alamil. Alamil islami. Naam. Aturidu syai'an akhar? La. Yunadi ibnahu. Ya walad, du' hadhil asya' Shakil, kasih baris semuanya. Dok hadhil asya'a fi kisin. Lil mushtari, atilmidun, atilmidu anta? Naam. Masmuk, ismi Malik. Fi ayy madrasatin tadrus? Fi madrasati Umar ibn al-Khattabi. Umar ibn al-Khattabi. Umar ibn atau Umar ibn? Umar ibn. Naam. Taib, jayid. Ya, nanti akan ditanya ya. Kalau sudah masuk pada pertanyaan tentang, kita akan keluarkan grammar yang ada di sini yang sudah kita pelajari. Taib. Fi madrasati Umar ibn al-Khattabi. Umar ibn al-Khattabi. Umar ibn al-Khattabi. Nah. Radiyallahu anhu al-Thanawiyyah. Nah. الثانوي مدرسة الثانوية الثانوية طيب يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج صاحب المال صاحب المحل يا مالك تعال هذه لوحة جميلة تحوي آيات وحديث هي وأحاديث تحوي آيات آيات آيات تحوي آيات تحوي آيات وأحاديث وأحاديث وحديثة نعم هي هدية لك شكرا يقرأ ما عندكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفض وما عند الله باق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نعم رواه الشيخاني طيب طيب جيد أحسنت يا أخي الكريم طيب kita persilakan kepada pemirsa TV Raja fadhal sahasan pendengar dan pemirsa Raja TV setelah kita simak bersama pembacaan atau dari qiraah Akhwan al-Karim, fi idha'ah kita berikan kesempatan bagi antum, ikhwan dan akhwat untuk mencoba membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-8. Kita memasuki pelajaran baru, ad-darsus tsamin di halaman 69. Dan ada beberapa kaidah yang insyaAllah akan kita dapatkan dari pelajaran baru ini. Silakan sebelumnya kita akan simak dari qiraah atau bacaan antum dalam pembahasan di darsus tsamin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana? Ummu Fatimah. Tayyib Ummu Fatimah, ahlan. Naam, ya. Tafadhali. Naam. Ad-darsus tsaminu. Aladaika aqlamun Naam, ladaina aqlamu hibrin wa aqlamun jaffatun. A'tini dhaka yushiru ila qalamin. Hadha la alladhi fawqahu. Hadha na'am wa a'tini qalama rasasin. Hadha qalamu rasasin. A'tini daftaran. Ad-daftaru anwa'un mukhtalifatun. Ayyi naw'in turidu? Uridu daftaran dha waraqin musattarin ala ghilafihi khariqatul alamil islami. Aturidu syai'an akhar? La yunadi ibnahu ya waladu dha' hadhil asya'a fi kisin lil mushtari atilmidun anta. Masmuka ismi Malik. Fi ayyi madrasatin tadrusu? Fi madrasati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyyati yusallimu lahu al-waladu al-ashya'a fi kisin wa yadfa'u Malikun qimataha wa yakhruj. Ya Malik, ta'al, hadhihi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahadisa. Hiya hadiyatan lak. Hiya hadiyatun hadiyat. Apa? Hiya hadiyatun laka. Nah, syukran. Yaqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Rawahu syaikhani. Jayid. Nah. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Fatimah. Qiraah mumtazah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di Hiwar pelajaran Adas Samin di belakang Ummu Fatimah, silakan di 0218236543. Tafadhol. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umm Abdillah. Naam. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhali Umm. Ahlan, tafadhali. At-tasamin. At-tasamin. Naam. Al-mushtari. Aladaika aqlamun? Hmm. Khibrul makali. Naam. Ladaina aqlamu khibrin wa aqlamun syafatin. Al-mushtari a'ti daka yushiru ila qalamin. Sahibul makal ada al-mushtari la alladhi fawqahu. Sahibul makal ada al-mushtari na'am wa a'tini qalama rasasin. Sahibul makal ada qalamu rasasin. Al-mushtari a'tini daftaron. Sahibul mahal ada fatiru anwa'un muhtalifatun ayah na'in turid. Al-mustari uridu daftaron da barokin musatarin ala ilafihi khoritotul alami al-islami. Sahibul mahal fatiru syai'an akhor. Al-mustari la sahibul mahal dunati tanahu ya walad dok hajihil ahya'a fi kisin al-mustari atilmidu anta. Atilmidun anta. Atilmidu anta al-mustari naam. Sahibul mahal masmuk al-mustari ismi Malikun. Sahibul mahal fi ayi madrasatin tadrusu. Malik fi madrasatin Umar. Fi ayi madrasati fi madrasati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hatta nabiyati. Bisalimulahu waladu asya'a fi kisim. Yayat fa'u Malikun rimat taha. Yayat harucu. Sahibul mahal. Ya Malik, ta'al adihi rauhatun jamilatun nahwi ayatin. Tahwi. Tahwi ayatin wa akhadita. Dia hasiatul lak. Malik syukron. Yaqra'u a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ma'intakum yang fat. Wa ma'intawahi faqob. Naam. Muslimu man salima muslimun. Min lisanihi wa yatihi. Wa yatihi. Tawahu syaikhon. Naam. Ahsan. Masya Allah. Barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Mu'abdillah. Barakallah fiqh. Taib, kita masih berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk pelajaran ke-8 untuk melatih kiraah kita. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, ahlan dengan Ummu, siapa di mana? Dengan Ibu Daima di Jakarta. Taib, sudah ada bukunya Ummu, Ibu? Oh belum, cuma mau baca aja ini baru, kebetulan baru hari ini. Saya tahu ini setiap hari apa ya? Taib, Masya Allah, halan setiap hari Jumat. Ummu lihat televisi? Iya, ini lagi lihat di TV. Baik, kita akan tampilkan nasnya. Ibu bisa baca via televisi, silahkan. Masya Allah. Naam, tafaddali. Al-Sari. Iqra' al-unwan ad-darsu ats-tsamin. Ad-darsu ats-tsamin. Iya. Ad-darsu ats-tsamin. Iya. Al-mushtari. Ladaika aqlamun. Sahibul mahal. Naam. Ladaina aqlamun aqlamu hibrin wa aqlam hibrin. Wa aqlamu jafatin. Ha? Wa aqlamu jafatin. Jafatun ya. Jafatun. Al naam. Wa aqlamu jafatun. Al mustari. A'tini dhak. Yusiru ila kolamin. Sahibal mah sahibul mahal. Hadha. Al mustari. La, alladhi fawqahu. Sahibul mahal. Hadha. Al-mustari. Naam. Wa'atini kolamu rasusin. Jayid. Sahibul mahal. Hadha kolamu rasusin. Al-mustari. A'tini daftaron. Jayid. Sahibul mahal. Ad-dafatiru anwa'u mukhtalifatun. Ayy naw'in turid. Al-mustari. Uridu daftaron. Dha kawarkin musafirin. Dha, a'iri, dha. Dha warakin. Naam. Zawarakin musattarin ala ghilafihi kharitatul alamil islami. Jayid, naam. Sahibul mahal. Aturidu sayan akhar. Al-mustari. La. Sahibul mahal. Yunadi ibnahu. Ya waladu. Doa hadil asya'a fi kis. Jayid. Lil mustari. Akal atil midun anta. Al mustari. Naam. Sahibul mahal. Masmuka. Al-mustari, ismi Malik. Sahibul mahal. Fi ayyi mudarrisatan tadrus? A'adi. Fi ayyi mudarrisatin tadrus? Lesa mudarrisa, madrasa. Madrasa. Nah. Oh, afan, afan, afan. Sahibul mahal. Fi ayyi madrasatin tadrus? Jayid. Malik. Fi madrasati Umar bin Al-Khattab. Radiyallahu anhu. الثانويه يسلم له الولد الاشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. نعم. صاحب المحل يا مالك تعال هذه لوحة جميلة تحوي هذه لوحة هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث تحوي آيات تحوي آيات وأحاديث نعم وأحاديث هي هدية لك. جيد مالك شكرا. يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفض وما عند الله باق. جيد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الشيخان. ما شاء الله قراءة ممتازة. نعم أحسنت بارك الله فيك. أين درست العربية؟ في الجامعة هي الجامعة الحكومية والإسلامية. ما شاء الله ما شاء الله قراءة ممتازة. طيب بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير يا أمو ولا تنسى أن تواصل في برنامج. طيب جزاك الله خير حياك الله. طيب بارك الله فيك نواصل. نعم. طيب كده masih berikan kesempatan kembali di 0218236543 masih sesi qiraah di pelajaran baru kita pelajaran ke-8 dan bagi kamu yang baru bergabung pelajaran bahasa Arab jilid ke-3 bisa diikuti setiap Jumat malam dan untuk jilid keduanya setiap Kamis malam ya kemarin malam bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Kita lanjutkan di pelajaran ke-8 silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah di Cibitung. Ahlan ya Abu Aisyah. Nah. Fadal ya akhil karim. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Baik, tafadal ikra. Ma'aka al-kitab? Naam, indi kitab. Ahsan. Baik. Ad-darsu ats-tsaminu. Al-mushtari. Aladayka aklamun? Sahibul mahal. Naam, ladaina aklamu khibrin wa aklamun jafatun. Naam. A'tini daka yushiru ila qalamin. Hadha la alladhi fawqahu. Hadha naam wa a'tini qalama rasasin. Hadha qalamu rasasin. A'tini daftaran. الدفاتر أنواع مختلفة. جيد. أي نوع تريد؟ أريد دفترا ذا ورق مسطر على كلابه خريطة العالم الإسلامي على كلابه خريطة العالم الإسلامي. أتريد شيئا آخر؟ لا. ينادي بنان يا ولد ضو هذه الأشياء في كيس للمشتري. التلميذ أنت؟ التلميذ أنت؟ جيد. نعم. ما اسمك؟ اسمي مالك. في أي مدرسة تدرس؟ في مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثانوية. يسلم له الولد أشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. يا مالك تعال هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث هي هدية لك. شكرا. يقرأ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum tanfadu wa ma 'indallahi baq. Naam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Syaikhani. Rawahu Syaikhani. Naam, ahsanta, masyaallah. Barakallahu Barakallahu fik. Naam, qira' mumtazani. Syukran. Afwan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa di Cibitung. Barakallahu fik. Baik, masih kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Radio TV Ikhwan atau Akhwat di 0218236543. Terjemah bidun terjemah. Bidun terjemah. Naam. Dengan tanpa terjemah silakan langsung membaca saja ya. Fadhol. 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana? Umu Hasanah. Ahlanya Umu Hasanah. Di mana? Cilanda. Cilanda. Baik, tafadhali ya Umu Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Adzasu saminu. Naam. Aladeka akhlamun. Naam, ladehna akhlamun ikhbirin waklamun jafatun. Tak tibizaka isyiru ilta kolam kolamin. Haja la alladhi faqahu. Haja naam wa fili qolama rasulin. Haja qolamu rasulin. Apini dahtarun. Ada fa'tiru anu'un muhtalifatun ayinu'in tuhid. Uridu dahtarun zawarukin us mutat torin ala milahbihi khoris tortotun ala islami. Uridu dahtarun. Halo. Suaranya terputus-putus Umu Hasanah. Terputus ya. Baik, mungkin bisa bergeser sedikit untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik. Diulang kembali silakan Umu. Yunadi, yunadi nahu ya walad do hadhil ya afisin lil mustari. Naam. Aktul mislata. Naam. Mas muka ismi Malik fi ayi madrasatul kadrus aidi aidi ulang kembali fi ayi madrasati kadrusu fi madrasatin kadrusu jayid fi madrasatin Umar bin Khattab radhiyallahu fi madrasati fi madrasati fi madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanawiyatil sanawiyah yusallimu lahul waladul asya'a fi kisin tersa'u malik oikai mataha wayahruj ya malik ta'ala ladhi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha iya hadiyah talak syukron. Yaqra'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma indakum yanfadu wa ma indallahi batin baqin na'am annaka ayat ahadits almuslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahu syaikhun tayyib ahsan masyaallah barakallahu fik. Naam, kira'ah jayyidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekilah khair ya Muhasanah di Cilandak. MasyaAllah. Taib, naktafi bihadil kira'ah ini. Alal umum, MasyaAllah, ini kira'ah mumtazah ini. Ya, sudah cukup bagus bacaannya. Ya. Ya, cuma perlu sering apa dilatih untuk membaca. Terutama bacaan apa, kunci membaca itu adalah, perhatikan apa, mat. Ya. Ini sangat penting, mat. Ya. Nah, mungkin disampaikan juga kiat-kiat, banyak ya. Juga pertanyaan terkait dengan bagaimana kiat-kiat membaca untuk supaya memperlancar. Ya. Dan apakah juga menggunakan makharijul huruf beberapa pertanyaan via pesan singkat disampaikan. Nah, mungkin disampaikan kiat-kiatnya. Taib, saya ulang kembali. Yang jelas untuk bisa kita membacanya bagus dan cepat, kunci cuma satu. adalah melatih membaca. Tidak ada lain. Untuk apa? Melatih, sering melatih membaca. Demikian juga supaya tulisan kita bagus, tidak ada lain adalah sering menulis. Enggak ada lain. Nah, sering menulis supaya tulis kita bagus. Sering membaca supaya bacaannya bagus. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat untuk bisa bacaannya bagus? Pertama, baca adalah nas yang berharokat. Nah, baca nas yang berharokat. Ini sangat penting supaya bacaan kita itu betul. Ya. Nah, nas yang paling berharakat yang utama adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim rata-rata harakat, ya, enggak ada berharakat, rata-rata berharakat. Ya, supaya tidak diharakat supaya tidak salah membacanya. Berbeda kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, nah itu tidak ada harakat. Iya, bidin syakal. Bahkan nuktah pun tidak ada. Nuktah pun tidak ada. Jadi istilah alam terkim ya. Tidak ada nuktah sama sekali. Tapi mereka paham itu. Bisa baca. Nah. Jadi baca yang berharakat. Kemudian apalagi hadis. Rasulullah rata-rata ada harakatnya. Nah, bacalah. Ya, kita-kita hadis yang mulai dari yang kitab yang paling apa agak kecil. Terutama apa? Arba'in An-Nawawiyah. Kan gitu. Hadis Arba'in Nawawiyah, Masya Allah, Kitabun Qayyim. Nah, itu berharakat. Nah, kemudian, hadis-hadis lain, ya, Riyadhus Shalihin, begitu selanjutnya. Yang jelas, dilatih awal adalah nas yang berharakat. Jangan kita baca, kita belum apa belum pernah baca, lalu baca kitab gundul. Kitab gundul. Itu tidak bagus untuk apa untuk kita dalam pembelajaran awal. Jadi, saya ingatkan, dan saya nasihati apa, baca nas-nas harakat Al-Quran maupun nas-nas hadis. Ya. Kemudian setelah itu apa? Usahakan bacanya pelan-pelan. Ya. Jangan mau cepat-cepat. Nah, lidah belum terbiasa. Ya. Bacalah dengan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan bukan artinya suaranya pelan, tidak. Pengertian pelan adalah tidak cepat-cepat. Dan sebaiknya suara itu apa? Jangan baca dalam hati. Tidak bisa. Baca dengan suara yang keras. Suara yang lantang. Nah ini, dan itu Masya Allah faedahnya apa? Untuk berikan semangat juga. Kalau dengan suara yang keras akan semangat membaca. Ya. Nah kemudian apa? Perhatikan. Perhatikan apa? Tanda panjang. Mat. Ini sangat penting. Perhatikan tanda panjang mat. Kemudian tasydid, perhatikan. Nah, kemudian alif lam syamsiah dan alif lam qamariah. Alif lam syamsiah, alif lam qamariah. Nah, usahakan dibaca dengan wasal untuk melatih. Wasal. Arti wasal, sambung kepada kata selanjutnya. Terutama yang ada alif lam qamariah, alif lam syamsiah, supaya terbiasa. Supaya terbiasa. Contoh di sini apa? Ya, kita lihat. Al-Muslimu man salimal muslimun. Berarti kan man salimal muslimun. Jangan diputus untuk melatih. Jadi Al-Muslimu man salimal muslimun. Nah, harus tahu mana alif lam syamsiah, mana alif lam qamariah. Alif qamariah, lamnya dibaca. Alif syamsiah, alif lam juga dibaca. Tapi huruf syamsiahnya dibaca langsung. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tentu makhraj huruf harus apa? Dilatih supaya tepat. Nah, sebagaimana kalau antum tahsin Al-Quran, karena itu makhraj huruf kan dipelajari. Ya. Dan itu sama saja, baik dalam berbahasa Arab, maupun membaca Al-Quran, makharijul huruf itu sangat penting untuk dipelajari. Sebab kalau salah sebut, akan terjadi perubahan makna. Contoh, sering saya kasih contoh, umpamanya, thumma dengan summa. Itu makna beda. Nah, arti summa pakai sin. Ini kan sering orang baca thumma dibaca summa kan. Karena sulit dia atau tak terbiasa dia membaca tha. Thumma dengan summa. Nah ini perbedaan mencolok sekali. Makna berbeda. Kalau thumma kemudian itu huruf ataf. Kata sambung. Ya. Huruf ataf. Thumma kemudian. Kalau summa diracuni. Sum itu racun, jadi summa diracuni. Nah, jadi lain lagi kalau syin, syamma ya syummu. Nah, syin lagi maknanya kalau summa dicium, ya syummu mencium, kalau summa dicium. Jadi makna itu berubah. Nah, jadi ini sangat penting dipelajari makharij huruf. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakai bukan istilah makharij huruf namanya, belajar bahasa aswad. Jadi pelajar aswad. Di mana-mana kalau belajar bahasa Arab di sekolah-sekolah yang formal, terutama sekolah-sekolah Timur Tengah atau yang milik Timur Tengah seperti Libya kan, dan itu dipelajari. Aswad, ada materi aswad. Nah, awal masuk bagi pemula itu salah satu pelajaran yang harus dipelajari ada aswad. Aswad. Aswad itu kan suara nih. Ini terkait dengan makharijul huruf. Ya. Dan rata-rata di kitab bahasa Arab pun yang komprehensif atau yang cukup mencakup dalam segala ini maharat, ya. Skill itu skill maharatul kitabah, skill menulis, maharatul qiraah, membaca, kemudian maharat lainnya, itu ada materi aswad di situ. Contoh materi aswad, membedakan antara zal dengan zai, sin dengan shin, sad dan selanjutnya, itu ada. Nah ini nama materinya aswad. Nah ini harus dipelajari supaya penyebutan yang tepat. Kalau dia untuk kajian tajwid atau belajar Al-Quran itu tahsin ya, itu makhraj huruf ya. Nah itu kunci saya ya, untuk membaca ya. Yang jelas sering-sering melatih membaca ya. Saya, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan saja ya, di penghujung kajian ini. Dan tadi apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan kiat-kiat membaca dan melancarkan bacaan kita perlu juga diperhatikan bagi pendengar dan pemirsa Roja, terutama bagi pemula dalam pembelajaran bahasa Arab, sangat baik sekali. Dan ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk via pesan singkat. Saya apa sedikit ya. Untuk bahasa tidak berlaku salah satu hukum tajwid ada gunnah ya. Iya, tidak ikhfa, berlaku gunnah. Bukan ada ikhfa. Iya. Kenapa? Ikhfa. Ikhfa, enggak ada ikhfa, tidak ada tidak ada yang ada izhar. Izhar. Izhar dibaca hurufnya dengan tepat, dengan jelas ya, tidak berlaku gunnah. Iya, idgham pun tidak berlaku ya. Iya, karena ini bahasa bukan ayat Quran. Yang berlaku gunnah itu adalah ayat Quran. Hadis pun menurut pendapat yang jumhur dan sahihnya juga tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah Al-Quran. Allah katakan waratilil Qur'ana tartila. Waratil Qur'an. Isu buat Qur'an kan? Nah, berarti Qur'an hadis tidak masuk. Nah, sebagaimana pendapat jumhur juga demikian. Jazakallah khair Ustaz. Dan ini sebagai sebuah faedah kembali tambahan jawaban dari apa yang tadi disebutkan terkait dengan kiat-kiat membaca. Masih terkait dengan qiraah dan bacaan, ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menerjemahkan bahasa Arab yang baik? Walaupun kadang-kadang kita sudah menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, akan tapi kadang-kadang yang kita terjemahkan kurang begitu bagus begitu. Oh iya ya. Nah, terjemah beda. Iya. Jadi terjemah itu adalah ilmu tersendiri. Iya. Jadi ada ilmu bahasa, ada ilmu grammar, itu sama lain tidak sama ya. Kalau grammar itu tata bahasa, nyusun, bagaimana menyusun bahasa yang bagus. Iya, itu bagian daripada bahasa Arab. Ya, bahasa kan luas ya. Nah, kalau terjemah itu tersendiri. Nah, orang yang menguasai grammar, belum tentu dia terjemahnya bagus. Ke dalam bahasa bahasa terjemahan, bahasa translate-nya. Belum tentu. Seperti saya, belum tentu saya terjemahannya bagus. Iya. Kenapa? Ya mungkin dari sisi grammar mungkin saya alhamdulillah sedikit banyak menguasai ya. Tapi ketika terjemahan dengan bahasa translate bahasa Indonesia belum tentu bagus. Ya kenapa? Karena ini ilmunya. Ilmunya apa? Lain lagi ilmunya. Ya. Kalau orang ingin mentranslate, menterjemah ke dalam bahasa yang translate, betul memang salah satu apa yang harus dikuasai adalah penguasaan grammar itu penting. Dan itu sangat penting sekali. Ya, dia tidak bisa menerjemahkan itu saja tanpa menguasai grammar. Ya, nanti akan salah terjemahannya. Ya. Nah, itu banyak sprang atau ilmu harus dikuasai untuk terjemah. Ya. Pertama apa? Kalau menerjemah bahasa Arab, berarti dia harus menguasai apa? Banyak perbendaharaan bahasa Arab. Mufradat atau vocabulary bahasa Inggrisnya. Mendarat kata harus menguasai. Ya. Karena kadang-kadang satu kata itu memiliki banyak makna. Kan? Maka pilihlah makna mana yang pas maksud di situ. Itu akan bisa dipahami dengan uslub susunan kata kan. Nah, makna mana yang masuk ke dalam kalimat ini. Ya. Nah, ini penting sekali menguasai bahasa. Yaitu mufradatnya. Kemudian menguasai tata bahasanya, grammar. Supaya tidak salah menerjemahkannya. Karena antara objek dengan pelaku beda kan. Nah, jangan nanti terjemahkan yang objek diterjemahkan apa? Makna apa? Pelaku. Pelaku diterjemahkan objek. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian apalagi? Di samping itu adalah dia menguasai bahasa translate. Bahasa translate. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, dia harus menguasai tata bahasa Indonesia. Nah, jadi mungkin bahasa Arabnya bagus atau bahasa Arabnya bagus, tapi nggak menguasai apa bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga punya kaedah kan? Dia kuasai juga. Nah, kemudian bukan hanya tata bahasa, juga kata-kata bahasa Indonesia juga harus tepat. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu apa? Satu kata kadang-kadang memiliki apa makna beda kan? Nah, jadi sebagai tambahan bidang ilmu yang ingin diterjemahkan saja. Betul. Kadang ada istilah-istilah kedokteran tapi tidak difahami, akhirnya salah dalam menerjemahkan. Nah, betul. Nah, ini apa? Jadi bahasa translate juga harus dikuasai. Nah, masyaallah. Istilah-istilah dalam bahasa ini juga harus dikuasai. Jadi enggak bisa asal terjemah saja. Sahih. Ya. Ya, mungkin kalau terjemah ya terjemah biasa saja kan? Ya, kalau terjemahan yang bagus, dia harus bisa menguasai bahasa translate-nya. Kalau bahasa Inggris ke bahasa Inggris harus menguasai bahasa Inggris kan gitu. Supaya apa tidak salah ada orang juga membaca dalam memahami. Nah ini sangat penting sekali. Ya. Apalagi kalau terjemah secara langsung ya seperti Syekh yang datang itu, masya Allah itu yang menerjemah itu saya sendiri belum tentu sanggup. Iya. Kenapa? Karena itu banyak sekali harus dikuasai. Ya. Ya apa tadi bahasa Indonesia harus bagus, tata bahasa juga bagus. Kemudian apa? Kalau dia menerjemah syekh yang syekh itu ngomong, kan kadang-kadang ngomongnya apa? Panjang kan? Ya. Kita harus bisa cepat nulis. Nah, berarti apa? Kita punya kemampuan menulis cepat. Iya. Kalau nulisnya lemah, enggak bisa, enggak kejar itu. Ujungnya apa? Ditulis tapi usahanya dari mana perkataannya? Kemudian apa? Ingatan. Ingatan harus sudah memiliki ingatan yang kuat. Nah, kalau dia membaca atau dia ngomongnya hanya satu baris mungkin bisa diingatkan. Kalau dia sampai setengah halaman, gimana itu? Harus cepat nulis ya. Nah, ini harus punya orang apa? Punya kemampuan, punya skill tersendiri. Iya, dan dia harus biasa melatih dan sudah terbiasa mentranslate, menerjemahkan. Begitu San, lebih kurang. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada terkait dengan tamrin yang nomor 9 saat mungkin bisa diulangi kembali arti dan jamaknya dari pelajaran terakhir tadi 7 hati jam al asmal atiyah. Talibah ya, berikan jamak itu plural ya. Nah, kata jamak itu kata plural, isim-isim berikut ini jadi talibatun. Ini talibah bermakna matlub yang diminta. Nanti ada Pak talibah pakai panjang talibah. Ini perhatikan, ini coba sedikit saja perbedaan. Nah, talibah pakai alif itu apa? Pelajar, perempuan. Siswi atau mahasiswi. Nah, siswi atau mahasiswi itu kalau dipanjangin talibah. Jadi sedikit salah baca lain maknanya. Kita baca talibah tapi baca talibah, lain lagi maknanya talibah. Talibah adalah matlub, sesuatu yang diminta. Permintaan. Nah, itu talibah. Kalau panjang talibah itu isim fa'il daripada talaba yatlubu. Nah, jadi isim fa'ilnya talib. Apa talib? yang mencari, yang meminta. Makanya orang yang menuntut ilmu dikatakan talib. Talibul ilm. Jadi pelajar, mahasiswa. Jadi talib, kalau wanita pakai tamar buta. Talibah. Itu kalau panjang. Jamaknya talibat. Nah, kalau ini apa? Talibatun. Jamaknya talabat. Lagi-lagi jamaknya talabat. Tidak panjang. Talabat yang panjang adalah banyak. Talabat. Tanya tidak panjang. Permintaan. Permintaan. Dalam nas sudah ada ya. Ya. Jadi tirazun. Jamaknya apa? Turuz wa atriza. Terkadang satu kata memiliki apa? Lebih dari satu jamak. Ya. Ya. Jadi mana apa? Tiraz itu. Kalau talibat itu permintaan. Kalau tiraz itu model. Ya. Tirazun qadim. Model baru. Model lama ya. Tirazun jadid. Model baru. Ya. Kalau kemudian mutaffifun. Itu mutaffif. Jamaknya mutaffifun. Ini isim maf'ul. Isim maf'ul dan isim fa'il. Rata-rata jamaknya jamak muzakkar. Ya jamak muzakkar. Kalau tepata muta pakai jamak mu'annas. Ya kadang-kadang bis, ada satu apa kata memiliki jamak. Jamak muzakkar dan jamak taksir juga ada. Ya ini kembali pada. Ya kalau isim fa'il. Kembali juga kembali pada kamus. Seperti kafir kan kata kafirun. Jamaknya apa? Kafiruna itu jamak muzakkar salim. Artinya muzakkar salim adalah jamak yang beraturan. Beraturan. Tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, susunannya tidak ada perubahan huruf maupun harakatnya. Kafirun. Cuma tambah waw tambah nun. Kafiruna. Atau ya dan nun. Kafirina. Terkadang ada jamak taksir. Kuffar. Jamak taksir apa? Jamak yang tidak beraturan. Ada perubahan bentuk kata. Kuffar. Nah, jamak taksir ini saya katakan kembalilah ke mujam, ke kamus. Harus sering kita buka kamus. Ya, memang harus capek-capek lah. Mencapekkan diri. InsyaAllah wawasan akan lebih luas. Ya. Bermanfaat, ya. Taib, ya Fisad. Taib, wa jazakumullah khairan atas ikut sertanya antum dalam kajian ini. Menurut Allah subhanahu telah memberikan apa pahala yang terbaik bagi antum semuanya dan untuk kita semuanya. Wallahu'alam. Kita tutup subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.